الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى في غمرات الموت أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله أعلم بمراده ومن ومن أظلم لن يتوزى فمن ألا أن تكسى أرانكا سوي أظلم إكوكا لذي ظلم mimman iftaratini man saking wong kang gawe-gawe aman alallahi ngatasi Allah kaziban inggo bidahin nubuati kalawan ngaku sifat dari nabi walam yunabalan ala orana dan angkat dari nabi yasiman au kala tawajjab amanu ya ilaiya dan wahyu kenapa ilaiya maringi sun padahal walami wa ilaihi syaunan ala ora dan wahyu akan maring mana pesuji wiji nuzilat bi musailamah dan turunkan ya ayat ing dalam ki musailamah wa man ucap ya man saunzilu wa miman lan saking wong kang ucap wa miman lan saking wong kang ucap ya man saunzilu ing lapan saunzilu besok bakal nurunkan isum islama unzalallah ing umpamane barangkan nurunkan sapa Allah wa hum lan utawi ya man kola iku al mustahziuna kana guguan kada kolu ucap ya mustahziun launa ucap-ucap ing lapad laun la shalam mengersakun isun agung isun sadaya lakul na mislah haza la mengersa ingsun sadaya maka yaktung ucap ingsun sadaya mislah haza ing hadpa mada ikilah Qur'an walau tara lalamun ingali sirai Muhammad ya Muhammad ya Muhammad izya zalim mendawaktu ne utawangkan zalim kabeh al malkuna kandun tutur kabeh tiga barati kututup ing dalam sakih nutupan sakaratil maut gese sakih maboke maut wal malaikat tubasutu aidihim hala utawi pirang-pirang malaikat iku kan mukul kabe ing pirang-pirang tangane malaikat ilahi maring zalimun bedar biwa ta'zibi kalawan mukulan nyiksa yakuluna lahum ta'nifan ucap ya zaliman kabeh lahum kadwe itu ya kuluna lahum ucap ya malaikat kabeh kitu lahum kadwe zaliman takni pada kena arah-arah gawar akhriju watawakna arah-arah bendu akhriju metu akan sirakabe anpusakum ing pirang nyawa sirakabe ilai namari ngesun sadale nak bedo adara penyantang agenggan ngesun sadale ing anpus al-yawma tujizawuna azab al-hun ing dalam dinaiki tujizawuna dan balas sirakabe azab al-hun ing siksakan hina al-hawan tegesehina bima kuntum kalawan barangkang anas sirakabe yakulu naikung harucap siraka bi'alallah ingat si Allah gairul haki inglian kang bener bidawan nubuwati wal iha ikadziban kalawan ngaku dari sifat nabi lenden wahyu akan kadziban ala goroh wa kuntum lanana siraka bi'anayati saking sekayat Allah tastakbiruna iku kang gumedeka be'eta takabaruna tegese kang gumedeka be'anil iman saking iman biha kalawan ayat wa jawab lawo lan utai jawab lawo iku lapan laro aita amran pazian maka yakti ningali siraing perkara kang banget ing perkara kang banget masih keneh nyaritakeun tentang pacekcokna Kanjeng Nabi jeung para umat jeung para kaum-kaum kufar. Dakwah Kanjeng Nabi ditentang ku para kaum-kaum kufar. Kanjeng Nabi dakwah dibere mujizat ku Gusti Allah bentukna Al-Qur'anul. Tapi tetap bae kaum teu iman ka Kanjeng Nabi. Tekulah kaget. Mun kuari urang kos kieu geus alhamdulillah hirup di akhir zaman tahun 2013 atau tahun 1423 ta eta teh kuari urang ieu masih kene aya nu salat aya nu puasa aya nu ngaji aya kene anu nyekelan tageuh kana agama embung ridit, embung mabok, embung zina itu geus alhamdulillahirabbil lantaran geus akhir ambalaya Yahudi ambalaya Kristen capek nyana dakwah terus dakwah ndak melalui perang terus bae capek nyana merangan Islam teh capek hayang jadi Yahudi hayang jadi Nasrani lantaran nyana itu sakit hati ku Kanjeng Nabi Yahudi berceceran di Madinah kemana-mana ketika Kanjeng Nabi dakwah di Madinah nyana hayang males walaupun ayat nyana keberhasilan dengan caranya nyana di manage nyana milu di aturan-aturan pembangunan tekerasa ku urang melalui pelita di Indonesia rep pelita zaman Orde Baru mulai berkembang kuari melalui pembangunan-pembangunan tatanan kota perumahan-perumahan lamun urang ningali BSD nu baheula teh aya masjid-masjid nu baheula ka mana kuari jadi sumarekon kuari jadi alam sutra masjid teu kadeuleu di mata urang nu kadeuleu gereja-gereja sakeudeung deui pasar kemis terus Kendal ka ditu kuari mah uhae lurahna salin ganti mobil kitu keneh calo-calona itu keneh masyarakat nu berkecimpung di urusan pembebasan-pembebasan nu nyieun imah kendaraan meuli mobil dan lain sebagainya engke bakal ka ditu perumahan-perumahan nu urang bakar terisolir ku ayana alam sutra geus ieu bakal leuwih tibatan eta nu jelas bakal aya mall gereja deuk kubah nu ngabangunan nyana nu ngeusiana mayoritas nu mareulina orang-orang Nasrani urang kaluar ka dieu ka sisi di pager teu meunang neuleu-neuleu acan luhur pager lagi hina urang bangsa Indonesia nu boga urang tetapi urang okos nu namu geus kos kitulah ditingker urang teh tingali timimiti terus ka ditutuh mal nu gede teh naon nu di tol teh tangaran anu urang mah embung ka dinya geus terus ditingker terus bakal aya tol teka deuleuan moral bangsa Indonesia. Urang asup ka BSD geus sia-sia aing-aing, asup urang ka Alam Sutra geus sia-sia aing-aing, lu asup urang ka Sumarekon geus sia-sia aing-aing, asup urang ka SMS eta tea geus kos kitu engke di dieu. Ende kumaha coba pemerintah urang atuh lemah sakitu ayana nyana tuh terus bae tah secara fisik memenangnya. Walaupun secara batin matun kan urang tetepan sakikieuna bae. Asal dibere duit jangan bangun urang geus seuri. Geus sakitu. Encan angges lamun geus beres ieu bakal terus ka serang. Serang geus mulai dipermasalahkeun ngan daripada serang Rangkas Bitung heura, Rangkas Betung. Kuari permasalahkan metropolitan apakah pindah ke Rangkas Bitung apakah henteu, apakah dipindah apa henteu, metropolitan Jakarta teh dipindahkeun masih diperhitungkan. Kamari ge meeting di Jakarta soal eta bae kula eta antara jadi jeung teu. Saya teu percaya ka aing, ya Allah hese aing hayang dipercaya soal eta hese. Lamun diceritakeun mah tokoh-tokoh jeung jenderal na kukulengan moal. Etalah keur ngabahas tentang eta. Tentang sabaraha perbeterna nu geus aya, sabaraha penataan geus datang ka penataan kota. Luas dan lain sebagainya. Ya Allah, ya Rabbi. Terus asal geus eta jadi, henteu ge ayeuna mungkin 5 tahun ke depan dan selanjutnya pasti geus diperhitungkeun ku negara. Rembet ke Serang tadi itu terus di Pandeglang memeh jadi metropolitan pindah. Iya guys, saya pembangunan pembangunan perumahan di situ. Guys, saya gereja di Pandeglang. Mun baheula gedung film bae ge diulah ku masyarakat Pandeglang, ternyata di perumahan guys saya gereja. Kitulah cara berjuang na Yahudi jeung Nasrani. Masya Allah. Eta keur ceritanya nyerang ka urang, tapi deui di samping eta serangan-serangan Islam terhadap Yahudi loba. Di Inggris nu asup Islam loba, di Jerman nu asup Islam loba, di Amerika na sorangan nu asup non Islam loba. Urang bae teu pernah berjuang lantaran teu boga wadah pan urang mah. Asup di organisasi mana bae geus teu batur nu berjuang. Tah kunaon di Amerika kuari aya masjid sakitu gede na hasil perjuangan saha. Lamun di jantung kota Inggris idinya aya masjid kuari atas perjuangan saha. Di Jerman aya masjid eta atas perjuangan saha. Kan berarti anu berjuang Islam ge terus bae. Jehe atuh urang lapan sakikieuna bae. Urang mah urang ye di Indonesia, urang mah ye Tangerang, Serang, Pandeglang, asal kiai na musyawarah jeung masyarakat ta, urang ngayakeun muludan, dana na sekian, ya cekel ku kiai dana na, beres, bubar, teu nyaho beakna sabaraha, teu nyaho sesana sabaraha, di kantongan ku kiai na, asal geus berjuang bae blow on da kiai, sesa muludan, teu jelas kiai. Berjuang eta mah kitu berjuang. Cekiain aing mah ngaji di kacilau. Masa nu nita? Bohongan aing ka singgung. Atuh sia teh. Kudon duit muludan teh jelas. Oh, eta urang geus asa berjuang bae. Duit masjid ambalaya eueuh datang ka kuari. Ih, teh ti ka mana? Eta berjuang kos kitu teh berjuang. Kadadan nyieun masjid di Amerika, kadadan nyieun masjid di Inggris, di Jerman, di Swiss. Atuh duit-duit masjid amankeun. Jangin hulu masjid atuh tah pamimbaran. Oh, ieu mah ribu duit leungit. Tulisanna mah jaya fisikna eueuh. Geus lah cek jana usah dimerorogitkeun geus teu mah. Usah seribetkeun. Geus. Riweuh dirumetkeun geus geus mulai mualian dewe. Atuh penuh diributkeun teh eta 50 juta ka mana? Sudah diributkeun cek jana. Eueuh mah duitna. Dibawa ku mujurik. Jurik nyana paan. Atau gitu bae terus. terus bae ngan urang teu betah ku ari diserang ku Kristen, diserang ku Yahudi, terus bae nyana terus bae urang nu ngahudang-hudang dina ngahudang-hudangna can wayah lantaran eukeur pelukan pemerintah jeung Yahudi jeung Nasrani calinanana eukeur indehoy. Kangjeng Nabi dakwah ngajak nauhidkeun ka Gusti Allah sesembahan-sesembahan patung supaya disingkirkeun nu ngaran Uzza Manat supaya dieuweukeun kitu kene terlalu cinta dunia mangeranan jabatan kekayaan supaya ilang hiji bae pangeranna Allah Subhanahu wa taala tapi tetep bae kaum Mamat ulah sok berani-berani dakwah ngaleungiteun pangeran. Pangeran nu sakitu gua leledeg ge hareseun komo nu teu kadeul. Mat, mat siap. Budak kamari siap. Cek aing mah siap meureun edan leupas ajeun kumaha. Deuh, ngomong geus sagedahan. Ahli sihir lah ka Kangjeng Nabi, edan lah ka Kangjeng Nabi. Dijelaskeun kabeh edan Kangjeng Nabi sihir Kangjeng Nabi mah tapi tetep bae tenang bae. Dan urang selaku kiai pasti loba nu ngaromongkeun di lumur ka lembah. Dah kitu beres mah duit selawat dibawa bae ka lembah ae bawa bae terus. Atuh teu bener terus tah mah kitu. Aduh Gusti Allah dong ese hayang jujur teh ese jasa kabawa ku nafsu kita ulah proposal atuh ja terus bae proposal urang mah silau dengan bangunan silau dengan gemerlap dunia ternyata di jerona kropos teboga kekuatan mendak jauhan Kristen teh oh hayangin bangunan bere oh hayangin kendaraan bere. Dunia jadi tipuan, agama dijual jang dunia. Oh. Kebelah diri nama kaum kaum tentang Kangjeng Nabi sehingga ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi aya hiji jelema nu ngaran Musailamah Al-Kadzab. Musailamah teh urang Yamamah cek manehanna kaum lamun Muhammad adalah nabi Quraisy lamun Muhammad rasul Quraisy kula adalah nabi negara Yamamah kula adalah rasul Yamamah Muhammadun rasul Quraisy wa ana rasul Yamamah heuh ngaku nabi nya cale ti sona Yaman aya deui jelema nu ngaku nabi ngaranna Aswad etak Al Aswad Al Anasi sarua bae wahai kaum sembarangannya nya ngomong kitu lamun lain ditokohkeun baheulana nu matak ditokohkeun ge berarti boga kaleuwihan nya teh Musailamah kazab teh pangsugihna jeung panggagaana kitu kene Aswad Al Asal Anasi nyana teh gagah nyana teh barahan diimplut ku masyarakatna sehingga nyana ngaku nabi Muhammadun rasul Quraisy wa nabi Quraisy wa ana nabi wa rasul sana tarimbul nu ngaku nabi kudu mantak lamun kamari di Cangkareng anu ngaku nabi teu aneh. Teu aneh ngan urang bae isin nyebutkeun anak nabi kula mah urang Cangkareng lahirna Cangkareng isin aing mah ngadeg nabi. Komo tamah lamun caritana urang pangodokan misalnya isin nabi urang pangodokan tukang ngodok meureun tamah kadeh. Joret. Lembur delan joret atawa lembur ribut. Di mana ya nabi? Di ribut cekira. Lemburna geribut atuh, ngaku-ngaku nabi teu bagus. Atau angke. Jore jasa nabi urang angke. Kamari ieu aya nu ngaku nabi urang Cianjur, kemudian urang Bandung. Ya Allah ya Rabbi, ngan teu aneh dibaheula ge di zaman Kangjeng Nabi aya nu ngaku nabi ngaranna Musailama kadzab, nomor kedua Aswad ieu ngaraku nabi sarua. Nyana ceramah leuleuy ceramahna rapi ceramah dulur-dulur kabehan, lamun Muhammad ngaku nabi, lamun Muhammad ngaku rasul terhadap kaum Quraisy, ih atuh pangeran mah maha sagala-galana, horengan teu cukup ku Muhammad, ih lamun dipimpin ku Muhammad bae ieu moal beres, ternyata Allah nurun ke nabi deui kula. Kula nabi cek kana ieu Musailamah, oh jelema naruruh atuh ka Musailamah teh lantaran melalui duit. Jelema nek ka rumah sakit ta. Jelema nek ngabangun imah ta. Jelema nek ngawinkeun ta. Percis kos anu endeuk calon lurah. Ta ta ta ta. Ta. Padahal mah geus tinggal sempak doang. Nyana geus di kamar mah geter-geter sial ieu aing. Kos kitu bae. Calon bupati miliaran. Calon gubernur miliaran. Hayang jadi raja. Hayang jadi raja teh miliaran. Tah ieu teh konsep-konsep model kuari teh ya. Ieu adalah nuturkeun Musailamah kadzab, nuturkeun Aswad. Baheula teh kos kitu, Asad al-Aswad kitu anasi teh. Nyala mah teu mun aya budak leutik babagi duit. Aya nonan babagi sehingga disembah-sembah. He, teu kudu disembah emang nabi cageuna ieu mah. Watuh luar biasa dibeli kunyana aya jelema nu inkar kana kanabian Musailamah kana pidatangan kunyana kurang naon ieu nabi harta aya Muhammad ona miskin jagana teh dek beangan naon deui mecahkeun permasalahan hayu datang ka dieu pinter Musailamah kadzab teh atuh watu moal ngaku nabi nyana lamun teu pinter mah. Nah, kabla dieuna yeuh lantaran pengikutna loba sarua bae. Ternyata caknya na nabi nu bener mah yeuh. Muhammad mah palsu tamah nabi nu asli mah yeuh. Musailamah Desona Aswad sarua bae yeuh nabi nu asli mah. Waduh kadenge kabar kenabian Musailamah kadzab, kabar kenabian Aswad al-Anasi ka Kanjeng Nabi ka Mekah bahwa dia mamah aya nu aku Nabi Musailamah pengikutna loba, bahwa di sona aya nu ngaku Nabi Aswad al-Anasi pengikutna ge loba. Cek Kanjeng Nabi kapan ari Nabi mah dibere wahyu. Nyana coba tanyakeun bere wahyu tah henteu. Hayu coba. Kaumna nanyakeun Nabi Musailamah. Kapan ari Nabi mah dibere wahyu? Ari Nabi bere wahyu atuh kaum sarua kuna teh dibere wahyu. Yehe, setiap nabi pasti boga wahyu. Kula dibere wahyu sarua bae. Ngaku nyana sarua dibere wahyu bae. Masya Allah, na iyalah Al-Quran nurunkan ayat ga jelaskan tentang jelema nu ngaku nabi, jelema nu ngabohongkan ka Gusti Allah, nu buang kawarahna ge, buang kawarahna deui. Iya dijelaskan ku Gusti Allah dina Al-Quran, waman azlamu saha jelema nu leuwih bangkawarah, saha jelema nu leuwih zalim. Allah wal aya hiji-hiji acan jelema nu paling bangkawara jeung paling zalim, mimman afim mimman iftara, tibatan jelema anu boga gawe alallahi kadiba, ngabohongkeun ka Gusti Allah. Saha jelema nu pang biadab-biadabna pang zalimna, moal aya hiji-hiji acan tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah. Bugunya nana ge nanyeun Gusti Allah tapi jana ngabohongkeun ka Gusti Allah, eta pang biadab-biadabna pang zalim-zalimna. Nyana ngaku nabi palam yunabba, padahal teu diangkat jadi nabi. Qala tawa ngomong nyana uhiya ilayya kaula geser wa dibere wayu walam yuha ilayya syai'un padahal mati sabakatul hiber-hiber acan dibere wahyu nyana teh dibere wahyu padahal jelas-jelas teh dibere wahyu tapi nyana ngaku-ngaku dibere wahyu. Kumata nembongkeun wahyuna. Nyana lamun nyekel kesik dikieu-kieu ku nyana dideuh ditinggalikeun jadi emas. I wahyu ucapnya. Jadi berarti boga ilmu sihirna poharanya. Ya jelema datang ka dina-dina cerik. Enan mah boga boga kabutuhna pohara jasa ya Nabi. Naon ka butuh maneh? Iji hayang nya nimah nomor kadua nanek ngawinkeun. Aduh, kula mah ieu butuh jasa kabeneran musaela mah teu mawa, teu mawa duit. Kapangina di jalan. Butuhna sabaraha? Sekeat. Kadieu teh tadang daunan bae ka dieu. Kadieu geuning daunan. Cokot. Dikieu-kieu ka dieu. Cukup sakit. Molotot kan di lemah. Molotot atuh ku hari ge lamun aya nu kos kitu asana. Asana. Asana panggeulana Cikupa, Rempang Cikupa. Jehe, atuh ku hari ge, masyaallah, lamun deuleuk kitu tercengang urang. Atuh dikitu gedang daunan satang. Cukup sakieu. Atuh geus teu ngarabikeun ku mah nabi, ieu mah nabi. Wah, hayuh eta tercengang. Sihir teh disalahgunakeun diwahyukeun. Atau moal pati-pati bade handana ngomong diwahyukeun lamun teu boga kamonesan. Panas cuaca teh. Bebeja Nabi yeuh panas jasa eueuh cai. Oh hayang cai, geura balik. Geura balik ka ditu deuleu sumur nu aya di sisi imah. Aya cai ya. Sarua nyara ge atuh boga kamonesan. Lapor ka Kanjeng Nabi bahwa Musailamah kadzab teh seperti kitu. Lapor ke Kanjeng Nabi bahwa Asbad An-Nasi teh seperti itu. Kanjeng Nabi senyum baik. La Nabi ya ba'di uh Nabi deh sabada kaulama. Andai kata ayah nu ngaku-ngaku Nabi pembohong. Nah iyalah dijelaskan mual ayah. Jelema nu pangbuang kawarah na jeung pangzalimna tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah atawa ngomong uhiya ilayya walam yuha ilaihi syai'un nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal mah teu sabakatul hiber-hiber acan dibere wahyu sanu ngawahyuan atawa tibatan jelema nu ngomong kieu saunzilu mislama anzalallah kaula bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ku Gusti Allah ngagegeukeun ka Gusti Allah lamun Muhammad dibere Al-Qur'anul Karim nurunkeun Al-Qur'an ti pangeranna kula ge ke bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ka Muhammad engke bakal aya nu ngabanding Al-Qur'an teh bakal aya cek kana ya Allah ya Rabbi pan eta buang kawarah jasa. Teu kira-kira eta teh jelema nu kos karar itu. Jadi lain ku hari bae tiba heula ge Kanjeng Nabi na aya keneh geus muncul nu kos karar itu. Iyalah jelema anu ngageugeukeun ka Gusti Allah, ngageugeukeun ka agama Allah, ngageugeukeun ka Rasul Allah, yakna ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah kaget tiba heula ge geus aya. Nyana ngomongna kieu launa sya'ula gulna mithadha lamun hayang mah ieu Nabi Musailamah ge atuh bakal bisa kos Qur'an ngan teu hayang bae bodoh ngomong sakeunahna bae atuh kabanding Al-Qur'an teu gampang kok kos kitu sapira bahasa ngan lah sakeuna geus teu kudu main kos kitu wah. Emang hese jasa lamun geus setan nyulusup ka awak hese lamun geus jurig dewo-dewo nyulusup ka awak atuh geus hese masyaallah ulah-ulahna naon kagara kadatangan ku ahli partai bae ge urang geus silau atawa ku tim sukses. Assalamualaikum. Salam Kiai hadena aya di mah alhamdulillah tara ka mana-mana kieu mah. Alhamdulillah, kula ge resep ka kieu nu tilok kaomana teh resep. Lah bagus tilok kaomana lah ke. Bagus. Hese cenah neangan jelema ku harita. Adur-aduran bae ke kadé-kadé. Ieu teh bana ye, abdi teh dijati. Lah caket teh kana. Bi urang mun nyarita ka nagara cak kana harese ku harita. Urang hayang boga pamimpin nu rada bener we sakeuna teh. Oh bener teh tah aya kitu mah rada bener sakeuna urang ngeunaan we. Aya kegiatan-kegiatan urang bisa lapor ka manehanana jujana itu bisa ngabantu ka urang jalan-jalan supaya rarapi. Budak sakola tu supaya ngararenaheun sakolana. Pendidikan formal jeung non formal teh supaya kujada di urusan we tah. Heuh memang kos kitu tah nya. Kula ngarepkeun ngan cekula asana aya ye nu bakal. Waduh. Mulai ngomongna aya. Saha kira-kira eta nu bendarana koneng teh? Eta lah masyaallah, mudah-mudahan asana neuleuh ka hareupna cemerlang. Waduh. Parah. Kiai anu geus asup, kiai anu geus asup, kiai anu geus asup, kiai anu geus ngadukung, geus ngadukung. Malah itu mah ngan dibere sakadar 10-20 juta ka kiai malah ieu mah emang nyana mah barahan jasa ieu, ieu awalan tah sakieu engkeng ke datang deui, engke bakal datang deui, ieu mah kakarek perkenalan doang. Engke bakal datang deui, ka dieu malah jelema lagi bakal ka dieu, engke bakal ka dieu. Geus ieu mah kakarek perkenalan bae, kula datang deui mah demi umat bae. Jaleuh atuh. Eta aya kuntilanakan teh jaleuh. Longgos kitu teh, amis jasa amis dasa. Meunang 10 poe datang deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye. Ki. Ieu majelis kudu diomean ye. Balalocor kieu mah teu bagus lah, mending rak-rak panas. Ganti nu anyar. Ieu atuh danana teh. Ulah mikiran dana, calon pemimpin urang teh kaya. Nyana mah kuari teh keur waduh memehna ge kuari geus daek kabangun komo engke. Geus si barak-rak bae lah sagede sepir sagede kieu geus tenang kulan tanggung jawab geus pokona mah. Ji atuh aya bisa mah ngeus kiai mah cicing sidakep sinuku tunggal ta. Saan biasa ta tim sukses sial jasa ta. Berarti kan aya jurigan ta teh jalon. Bongkar. Tukang nang geus tanggung jawab gula kieu pokoknya we ngajar geus lu milu nanaon. Jadi pamarentah nu peduli teh amang bangunkeun kiaina ulah sok milu-milu ngajar pokoknya kitu bae cek di rohatna nyaho eueuh bae santrina pokoknya. Tetim sukses eta tolol tetim sukses. Bisa biasa. Yes, beres majlis. Cai. Atuh pondokna ieu jacak kula mah atuh tanggung. Tamu ye pondok lah sapira tiang awi atuh ieu mah geus ganti geus kalem bae sih masyaallah calon pemimpin urang nu Golkar teh ieu mah sakieu mah taceuh ieu teu kudu nyokot duit ti pamarentah nyokot duit nyana bae ge dua emang hasil korupsi ieu geus sokna sial jasa beres geus pondok bagus majelis bagus geus detik-detik terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sa ieu calonna. Ieu calon nu kamari direncanakeun teh tah ieu. Aduh, slobrol. Cerita soal umat, soal membangun. Demi umat. Kiai sok ka mana? Sok ka kendaraanana. Eta atuh. Lah aya ge teh motor butut. Cukup Avanza teh kiai. Ya Allah. Ya Rabbi ya Allah. Ya jurig jeung setan keur ngobrol Gusti. Allah. Teu karasa. Masyaallah. Ke kukura dikirim kali dikirim. Ngan sementara ieu mah gambaran ka jeung nya. Aing kana mah geus beres mah gambarna mah picon teh mah. Lamun menang atuh piceun mun eleh tapi mobil ditarik deui. Sial dah tim sukses. Ya kapaksa lah aya gambaran. Masalah. Ya ceramah pan kiai. Dina tujuhna matang puluh ngaratus muludan ceramah dulur. Masyaallah deuk kumaha kurang kumaha deui. Jacek ulama calon pemimpin teh memehna geus bager komong kana. Atuh deuleuh majelis kula deuleuh pasantren kula tah kula bisa ka dieu ka ditu tah eta nang pamerenya. Nah geus lah dulur ulah ararese. Yeuh kula nyebarkeun almanakna ye ku ari. Cokot tadi mobil budak santri cokot tah sebar-sebarkeun almanakna tah disebar. Ih kiai lain ngaji dan nyebarkeun almanak pan blon eta kiai. Teu karasa. Tungguan ku sia sakeudeung deui santri barang. Eta tim sukses barizaan ngomongna maksudna amis jasa amis jasa. Masya Allah. Iye ge kos kareritu tah nu ngaku nabi, nu ngaku rasul araramis ngomongna. Ngaku nabi teh rada kanter kunu bodo mah, ngaku rasul teh kanter kunu bodo mah. Kecuali nu nyao kos kumaha si wahyu. Lantaran kabeh ge sekedar pengakuan. Jelema ngaku rasul ngaku nabi kudu aya nu ngadorong kana pengakuanna dibere mujizat. Jelema ngaku nabi aya ngaku wali atawa teu ngaku wali ge diwalikeun kudu aya nu ngadorong kana kawalianna karomah. Jelema dikiai-kiaikeun kiai Allah kudu aya nu memperkuat kakiaianna maunah ngaranna. Jelema kajen teuing di henteu-henteu ge dasar tukang sihirna, sihirna bakal keluar sinar kasihiranana. Jelema mah gula hese-hese kajen kukumaha ge teu kudu ngomong aing aing ikhlas, teu kudu ngomong aing adil, teu kudu ngomong diri aing teh ahli Allah, teu kudu. Lantaran secara gaib irung urang ngambean secara gaib, mata gaib urang neuleuh secara gaib, sungut urang bakal ngomong ngabaceo. Teu kudu diomongkeun ikhlas mah, asal jana ikhlas irung batin urang bakal ngambe. Nu mantak seungitan awak teh abeh jelema dararaekeun ngadengekeun ilmu urang. Tapi ternyata awak kurang tersengit bau mantana. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir naon dia nu ngabacinkeun ka awak sehingga aya ilmu teu daekeun didengekeun ku batur lantaran bau awak kurang. Ilmu tinggal ilmu, mutiara tinggal mutiara lantaran disimpenna di tempat anu bau meungeun batur teh. Mantak lamun hayang seuit datang urang ka dukun di pandian make 7 rupa kembang. Sia mah lamun teu di pandian moal beres sebab yunina yuni tai sia mah. Geus gua aing ye di pandian make kembang 7 rupa, kembang kakangkungan, paci-paci. Wae tah 7 rupa. Lah ieu batur mah nu yuni kembang mah geus teu kudu di pandian lantaran sia mah yuni tai. Di pandian ku aing geus dipokprok tah ieu balik sia seuit bakalna blon teh dukun. Lain kitu nyengitan awak mah takaburna piceunan ujubna tieu dipiceunan hubul jahna hubul malna piceunan hinu aya teh di jero hate urang teh pinuh ku Gusti Allah ulah aya hasudan cicing bae urang ka masjid ka imah ka majlis aya nu ngariung hadiah puji ngomong setik ulah aya hayang dibere ulah hayang dialem seungit ka ge awak urang seungit ka masyarakat teh ulah ka mulai encana kiai anu emang kunaon engke lah asa can sampurna oh kiai anu mah seungit berarti teh eneng hayang geus terbaik kiai anu cadah lah kiai kos kitu yo sebagai Golkar hayang terbaik geus nya mah kiai kos kitu teu beres. Asal kos kitu bau berarti tawa. Bau tawa. Keur ngaji tengah-tengah ngaji ditaringgalkeun ku masyarakat. Hoi, kurang balik aing calanggeus yo. Bau berarti embung ngadengekeun nyana. Bau eta lamun seungit mah. Terus kiai, terus dikenekan terus. Mondor terus. Ikir cerita Tuan Syekh Abdul Qadir sengitan awak cara nyengitan awak bersihan batina kokotor-kokotor lantaran kokotor nu aya di jero hate kaambeun ku batur geus teu kudu nyaritakeun nanaon asal bersih kaambeun ku batur seungit boro-boro keur bener keur salah nage ditutupan bae lamun pinuh ku kasalahan boro-boro keur salah keur bener na geus disalahkeun bae. Os urang bogoh jasa ka kabogoh urang. Atuh eueuh nu jore. Eueuh nu jore. Masyaallah matanya luar biasa, sayup. Bulu matanya bentik luar padahal mah jocok. Di alam bae kusana lantaran sejati di jero hate. Hidungnya mancung banget deh, masya Allah, masya Allah. Aduh, pipinya daun sirih aja itu mah udah. Aduh, masya Allah, eta gadonan dog sapotong, padahal dog hihijian. Ya lemai kurangnya Gusti Allah. Tah kos gitu, asal bersih di jero hate urang ngalem. Urang cintana bersih keur cerita cinta di alam bae ku urang. Urang cerita ilmu Allah. Geus araya kabeh tinggal dibersihan batin. Bakal seungit teu kudu ngomong bos kitu mah. Engke geus seungit da lauk neangan cai, ja sireum neangan amis. Selalu kitu bae, ada gula, ada semut, ada air, ada ikan. Aya ikhlas pasti ngarambe jelema ka jeung kukumaha ge mararenta. Asal diikhlaskeun kula aya naon bersihan batin dah. Teu kudu umang omong-omongkeun batur bersihan batin nyeuseup. Engke lamun aya partai-partai nu datang ka imah wah aya penyakit. Sial. Aya tim sukses datang ka imah teh ngajak, hah? Ulah sok ngajak-ngajak ka aing. Aing deuk belajar bersih. Deuk mere sabaraha sia ka aing, ha? Hah? 20 juta, 50 siap aing. Tolol tuh mah kiai bloon. Eta mah ablaul bloon tuh mah. Malah adu tawar. Ya Karim, hese jasa. Ya. Nah, artinya kita kadorong. Nabi dibere mukjizat sebagai dalil. Wali dibere karomah sebagai dalil. Numatak dibere karomah teh bersih batinna. Ulama dibere mauna, numatak dibere kepercayaan ge ku Gusti Allah mauna. Eta teh teu sembarangan, batinna bersih. Teu bisa main-main kos kitu teh teu bisa dipaksakeun. Kajeun ku kumaha ge? Nyana ngaku-ngaku aing kiai, aing ustad, jero batinna. Geuneuh eueuh pendorong. Sebagai dalil atuh hese bae kajeun ku kumaha ge. Nah iya kunu bodoh mah karomah pajar mujizat karonan mang sihir pajar karomah bodoh ngarana ge medek Musailamah kadzab sihir anu luar biasa aswad sihir anu luar biasa atuh nunuturkeun anu teu jauh ka hitut bau cak cenah hitut teh seungit nu teu bisa ngomong cau au atuh da talu turkeun. Mantak kiai nu dakwah teh dituturkeun bae, yo orang kadinya bae, ayo jabang sana. Eureun pencalonan bupati mulai ku ari masyarakat utang hitung. Aing moal ngajikan nyana lah kunaon nya ngajina kos kitu nya mah. Nya mah lamun aya raramean karek milu raramean mah tilok nya mah. Malaman nya mah sok ngomong-ngomongkeun ge anu bener. Mambus deuleukeun. Kiai hajumbung tatanggana ge moal ngajikan nyana aing mah ngaji ka ditu bae kurang lah beres sama ngaji yang dibayar malulu aing bae ku nama capek dititahan ku nyana nyebar-nyebarkeun almenak sial nyana manu dibere duit aing mah henteu tadina teh kurang dibere ta ku kiai mun diongkosan mah malah ngomong kitu nyana ge moal eta gara-gara lu mas tah sebarkeun bere ka tatangga duit teh dibere salah ta kiaina blon ta kiaina. Moal beres kajeun kukumaha ge asal geus lain cekelanana bae nu kuduna nyekel takrib riyad alfiyah fatul muin kuari nyekel almenak moal beres kajeun kukumaha ge tatanggana ge moal leukeun ngaji kajeun kumaha ge sebab akur jeung nyana. Walau tara kunaon jadi kadinya dinya nyai. Walau ta'idh al-zalimun fi ghamaratil mawti wal malaikatu basitu aydihim Muhammad lamun anjeun ningal niscaya anjeun bakal kaget dedeleun nu pohara idzalimuna ketika nu zalim nu tadi dicaritakeun tilu rupa hiji jelema nu ngabohongkeun ka Gusti nomor kedua anu nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal teu nomor katiluna anu ngomong saunzilu mislama anzalallah bakal nurunkeun sakumaha nu diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun yana Al-Qur'an. Eta jelemang ke di akhiratna ketika anjeuna leupi gomaratil maut beula di dunyana katutupan ku maot sakaratil maot nyana keur sakaratil maot wal malaikatu basitu aidi malaikat neungeulan make leungeunna diteunggeulan dipeupeuan akhrizu anfusakum geura kaluarkeun roh maneh ku hese-hesena roh teh embungeun kaluar. Padahal tugas malaikat dengan bahasa malaikat teh sogol, tanipan sogol. Hayang geura kaluarkeun ku sia roh. Kaluarkeun. Artinya serahkan ka aing ulah dihese-hesekeun. Ih. Ku bisa bahasa kos kitu kunaon gitu lantaran jelema dina sakaratil maut teh macem-macem tingkahna. Sakumaha anu datang ka Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam. Pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub wakila ka Kangjeng Nabi Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ente? Ana dari langit. Ah, jangan main-main lu. Iya, saya betul dari langit. Laser nabi. Duduk. Iyo. Bener nyana ti langit, malaikat berarti. Mawa makanannya nak roti, korma, susu, cai, disuguhan. Duduk, kita sama-sama makan. Itu kudu diomong koko mah, dites lah ikut nabi. Kayaknya Nabi Ayub langsung ya. Seribit, silakan, silakan, silakan. Silakan. Cicing lah ini nak. Enggak, saya. Ah itu tuh kormanya, kormanya, kormanya. Ini korma mantap ini. Kencing Nabi Ayub nyokot, ada har korma. Jangan tetap baik cicing ganti cai, jangan cai kopi set silakan kopinya pak. Saya enggak. Emang ente dari mana sih? Saya dari langit. Coba-coba makan dulu, makan dulu. Oh enggak, saya kan malaikat. Saya enggak pernah tidur, enggak pernah makan, enggak pernah minum, enggak pernah jima. Sanggis tadi tes bener, oh berarti bener ya malaikat ya. Sekian loh, aduh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Cek Kanjeng Nabi Ayub kuari boga tamu malaikat. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Urang ngopan tamu teh calo jeger tamu teh urang sandu mabok muka sekara itu minimal bangsa anu sok korupsi mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh nu sekara itu mah. Kanjeng Nabi Ayub teh malaikat. Status ente apa sih? Saya pencabut nyawa. Oh. Nabi Israel. Malaikat Israel betul. Masyaallah. Enak ye malaikat sakalian ka dieu. Raon jeung kula mah silaturahmi doang ka dieu. Teh. Aya teh si nyabut nyawa, tingkah nyabut nyawa ente. Waktu nyabut nyawa, jelema akur bae apa henteu? Atuh henteu, cek jana teh beda-beda. Maksud beda-beda kumaha? Hayang kana saleh mah kieu rupana. Hayang kana maksiat mah kieu. Hayang kana munafik mah kieu, hayang kana kafir mah kieu. Nah, coba. Coba hayang nyawa coba. Coba kana saleh kos kumaha kana saleh. Tumunang dipraktekkeun. Pos itu mah tuh engke bae cek malaikat. Henteu mah hayang deuleu doang. Ih, sok pake lalagaan lagi. Teu bisa pake lalagaan sama kos kitu mah cek balik kulo mah silaturahmi doang. Henteu mumpung ka dieu. Mumpung ka dieu. Keukeuh biasa. Atuh kudu bebeja heula ka Gusti. Meunang apa henteu? Ah sok bebeja. Ih, atuh di dinya bebeja. Ente bebeja bae kitu. Nabi Ayub hayang nyaho gitu. Cara-cara rupa ketika nyabut nyawa. Nyawa ayu siu natu kumus. Henteu ayu bebe nyawa ayu geus ka ditu. Atuh eledet bebe nyawa. Ya Allah ya Rabbi, ayah mah Gusti du diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna. Sanggeusna anjeunna ritu naon muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageur diangkat jadi rasul. Abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Ayprak manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna hayang ningali diizinan teh ku Gusti. Cak Gusti Allah geus teu naon. Tah. Kumaha cek ngaru diizinan diizinan cek. Coba kanu saroleh kos kumaha. Pereum Kangjeng Nabi Ayub. Bedak barang beuntak. Rupa malaikat teh masyaallah kasep jasa. Ya Allah, cek Kangjeng Nabi Ayub. Atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah. Atuh moal nyeri dicabut nyawa. Moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe-awewe di Mesir baheula. Ketika Kangjeng Nabi Yusuf titah kaluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir. Duh, eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabunggulengan, heran aing mah heran. Ya, cek Siti Zulaikha teh nyahun bae ka beget Yusuf. Nyahun, nyana mah. Ku lantaran terus dijejeleh ku sanagara, panggil awewe. Ngabaris ya dirinya. Bere peso jeung apel. Begitu keur kieu-kieu Yusuf taal, begitu Kangjeng Nabi Yusuf kaluar, ngeureutan teh terus bae datang ka ramo-ramo. Ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah. Nyaos sia bacocoran. Geus getih ambalaya bacocoran terus bae. Kumaha ngaromongna? Masyaallah mahada basyara in huwa illa malakun karim. Ye malaikat manusa, malaikat ye mah turun dari kayangan. Tah, cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah. Aing onam teu korban, sia ramo beak tah. Ku kasep-kasepna. Tuh, awewe di urang. Nu tatadina ka urang teh ngajejeles. Barang nolo urang, lo njajajal aja jore jasa. Sial, suka. Numantak lah mungkis kos gitu, lalaki mah datang ke Cisoka. Datang ke Cisoka, diwirit dia soka nama. Lah, awa sok nyiduhan gitu mah, ngas. Wah ini, peak ujian. Wirid tujuh poe baca Quran mahadza basyara in huwa illa malakun karim mahadza basyara in huwa illa malakun karim mahadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana seperti 75 baca Quran tiupkan sarwiti cikupa puf datang orang geus 7 peting teh ka imah sarwiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Molotot bae nya. Nah, sia kena. Ngomongnya nama haza basyara. Bu, ieu mah lain manusia. Nah, mantep ya. In huwa ila jinun. Sial orang lain mantep, orang lain pajar jin. Teu kataekan ta mah. Oh, jadi jurig buah ieu. Ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu. Saha sarwiti lahirna poe naon? Poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanyur kudunya ho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang. Ye jam sabaraha aya bintang bintang bintang bintang bintang ku ali palak teata dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha. Lamun lahirna jam 7 malam naon malam Minggu bintang naon mun bejakeun ku kula jadi dukun ya aing ya. Malam sekian poe naon malam naon bintang naon pas apane teh terus bae pan bintang teh masyaallah di porosna masing-masing teh mentek dina ilmu sulam ketika urang deuk nanggalkeun atuh bintangna bintang naon kabeh atuh arara aya mentek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese poena mata poena kaler kidulna bintangna bintangna geus diitung atuh hese-hese amat. Lah ketika urang deuk melet geh diitung. Yeah, sok sarwiti lahir. Lahir poe Minggu. Beurang apa batik? Eting jam sabada? Jam 12. Oh. Mustari berarti. Yes. Yes. Hitung. Sarwiti sin. Berat 30 ro 400 wau genep ta 200. Hijikeun. Bagi 7 poe. Biasa sabara, ieu mah jadi acara kada pasawala. Wah, teu beres ieu mah. Ya tu aya kitu udah jeung ilmu hikmat ge atuh kekuasaan. Nah, timur, sok kuari sabara sesana. Sabara sesana. Ternyata sesana teh ieu teh aya genep. Genep berarti jam genep wiridna ku sia. Yeah. Abajadun alif hiji 2 3 4. Abajadun. Ji 2 3 4 atuh kudu kos kitu gitu. Masyaallah. Hawazun ha 5 wau genep. Berarti hari ke-6, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jam 6. Wirid maghrib. Batur salat siang wirid. Atel mudukun yeuhna tuh. Hese mudukun mah kos kitu. Tirin, ngahareupkeun, hadapkan awak sia ka imah sarwiti. Di mana sarwitina? Tenden 7 batu di dinya. Maka 7 batu. Tek. Wiridkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah heula. Beres hadiah weh. Ma hadza basyara'in wa illa malakun kayy man hadza basyara'in wa man hadza illa basyara'in man hadza. Beres. Timpukeun. Tiup pala. Fuh. Timpukeun ka imahna. Dong. Begitu datang tah batu ka taneuh. Langsung ka hate sarti. Deng. Asal ada ratang siak aing ge jadi wali. Moal dibere siak. Mahal ilmu aing mah kos kitu mah. Terus lawaka kelanan. Wirid isukna teh batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna. Deng mulai ka deureuh. Oh sae. Di mana engkau berada? Tilu wali. Mahadza basyara in wa malakun karim mahadza basyara in wa malakun karim tempo gede mulai geus teu dahar kengen cak mana sia lain geura dahar sareubeuh mah pangona 3 hari sia teu dahar tayang dahar mah can kanyawan karek 3 peuting kan 4 mahadza basyara in wa malakun mahadza basyara in wa malakun tempo gede en langsung pas datang batu ke handap tek et oh Aisyah tadi ke mana ngomong Zaid emang kadengi gitu kumah kadengi asana kasep biasanya yo nyana di mana sia di mana ngomong-ngomong kasep mah asa diharapun baik Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun kuari ku sia di alam mah coba nita budak grokeun. Cak mana tadi digerokeun-gerokeun teh SMS. Usia tuh. Aduh, geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae. Mamawa samping Kang Jae, Kang Jae. Ada promosi pelet. Gas, sama mulai teruskeun tamah kos kitu ilmu jurik tamah. Ulah siap, mau liberes ya kajian ke aing datangnya moal kajian ke komagi aing mah, itu mah nyaritakan ahli hikmat kos gitu teteh, pegawaiana jadi ulah, sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu, lahir anu oh siap, berarti hitung tek tek tek tek tek. Oh, lamun dek dewere wirid malam anus yang ngawiridna jam sakitu. Wah, di wirid ujian anak, masya Allah, jualan naon ge laku bae. Eta kudu tepat heula. Tah eta bae tu cenah kiai mah mali beres sarua. Eset. Dikira meren moal, sebab can kadeuleun niat benerna. Doraka lamun geus niat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun nah kakarak atuh ieu mah sapira dekawin deui ka Karawang diserahkeun ka siapa ya geus pokona mah geus jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan sagala rupa ge dideuleuh lahirna jam sabaraha etalah ermu perdukunan. Nuantak, nu calon lurah mah bego. Bego, datanglah ka dukun ya. Menang bandara naon sia? Biru. Peron dia makan Minggu. Biru Minggu. Wow, berarti sia kudu kaluar ti imahna jam 4. Teu meunang jalan hareup kudu jalan dapur. Mangkana di dapurna aya sumur di dinya. Lain menang ngubrus ya ka sumur. Beres gas kukurubusan los kaluar nak kudu jam 4 bae hayo asal kaluar ti imah bae geus ya diuk di mana bae yo masalah leulanan tah lamun engke rada maribis-maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajen ku kumaha ge menang bareng ilmu dukun mah kos kitu aja supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol. Eueuh bae elehna dukun. Ah kos kitu. Ke cekang ieu ari lamun anu kanu maksiat kanu maksiat. Bareng. Begitu bareng. Bedak. Wah, molotot Kangjeng Nabi Ayu. Lantaran rupana nya jore jasa. Rupana nya bau. Rupana teh. Oh, Kangjeng Nabi Ayu teu kuat langsung keleng. Kelengeh dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang ku kulisika kumaha eta rupa nu eta beuh tawa boro-boro dicabut nyawa neuleuna geus geus uih pohara geus angker mah kos kitulah terus munapek terus kafir coba nu kafir bareng bedak barang bentak, bentak, Kanjeng Nabi Ayu langsung ngejedak we blah. Wah. Asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut kieu. Aduh, jadi geus paeh teh heula ye. Geus teh beudang 10 menit kulusa kulisi. Udang Kanjeng Nabi Ayu ngageledak deui. Lataran pohon malaikat maut can robah. Aduh, tadi malaikat ngalalaga jelema mah. Cek bakal open ngegeregak deui. Oh aing can robah. Aduh. Geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun. Ayo pulang. Ayo gara bentak. Moal waktu geus robah tancan. Geus omah geus. Bener geus enggak pingsan deui asa dajak geret. Geus emang geus. Bentar. Oh bener asli deui. Beuh, cek Kangjeng Nabi Ayu berupa nu eta mah parah amat. Widih, tamasyana geus luar biasa. Hiji kulitna hideung sakumaha keseng. Kastrol hideung. Nomor kedua keluar tisa bulu-bulu nanah. Nomor katilu buukna ganti kuari jadi kawat. Ngerumbai ke handap. Dina mata kala luar getih. Pika sienen, pika ijinen. Lumantak loba kapir mah, kapir lu lompatan. Deksa karatil maute, lompatan. Jeng bae lu sapai dua pae tilu pae. Kapir mah, saminggu sakaratil maut nanti. Lantaran ieu tah Walau tara'idil zalimuna fi ghamaratil maut. Lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa idil zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut. Wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan mepehan ka awak-awakna ka awak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum gera kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing ditek nina qabidhu hak ku aing ditek dicabut. Mangkaning make rupa nu model kos kitu masya Allah waharanya kitulah tingkah malakul mau mende kaya jelema nyandung nu kolot jeung nu ngorah pas giliran ka nu kolot bapana datang gilin anakna lompat bae ka mana mama diharep malakal maut. Siapa nyawa malakal maut? Caki aja tuh malakal maut loh. Berang di dulu. Hih, bapak siat ama. Sugante malakal maut ya hideung jeung anak. Orang bapaknya hideung. Iku anaknya pajar malakal maut. Ya hiji hideung, kedua na marah bae di imah. Katilu terak mare duit kos malakal maut ya kos gitu. Cak mana bapak siat ama lain malakal maut. Ngan sarupa jeung malakal maut. Sial jasa. Bah kos kitulah tapi ai ka anu sok ngaji ka jelema nu saleh kasep sering jasa tambah sering kula nyaksian sababaraha guru senyum eta manggih nu kasep manggih nu mas mantek engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ade tanya si mas dari mana ini mas saya nungguin bapak dari tadi mau ngapain ya mau nyambut bapak ayang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak wah siapa lain malakal maut meren ini mah orang Blitar meren ini mah tanya si ade tetep orang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan rupa-rupa nu dararatang dedeuleuan rupa-rupa engke tah ieulah saat-saat terakhir orang nyuhunkeun ka Gusti sing ade supaya husnul khotimah geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah Allah Allah ba Allah Allah Allah Allah tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah geus napas rada hangkeut mah langsung we Allah Allah Allah Allah Allah terus we hate urang teu kudu aya soraat Allah Allah Allah Allah Allah Allah terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah Allah Allah Allah Allah Allah terus bari diangkat dari Allah Allah Allah Allah Allah malah nu recok-recok kitu ge teu betah. Ketika urang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngalobrol ngobrol teu betah. Mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kana keur sakarat bakal keluar sia, keluar keluar keluar keluar. Kecuali deuk nalkinan, mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah loba anu recok. Engke nya nurutan la ilaha illallah. Geus asal geus bisa ulah ditambah ulah dipagandeng geus bisa geus. Geus antepkeun ke beuki ngaranjung hanjung hajut talkinan de Allah Allah Allah ulah salah nalkinan Allah Allah Allah Allah jangan nurutan ge Allah Allah Allah lah lamun keur meujeuna kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapa urang uwa urang mang urang kabeneran urang hadir sakaratil maut kos kitu nalkinan ta Allah Allah kenyana nurutan Allah Allah Allah lakinu mautaku bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut lakinu mautaku bila ilaha illallah mun masih keun napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah Allah Allah Allah tuh اليوم تجزون عذاب الهون دين فأي maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum takuluna ku perkara nu aranjeun ngararomong Allah ka Allah gairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah bangkawara teh kuari bakal disiksa sia dibales wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah teu daya iman ka Gusti Allah nah kuari balesanana al-yawma tujzaw masyaallah eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu kamunafikin munafikin jeung pasikin pasikin sarua nu maksiat ge. Di dunia na iman mah iman ka Gusti Allah ngan mabok, zina, judi, korupsi. Nah, ieu bakal cek malaikat al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun. Poe ieu bakal kapangi balesan pagawean-pagawean anjeun. Nu kamari keur hirup sia migawe mabok. Kamari magawe zina, judi dan lain sebagainya. Al-yawma kuari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun pagawean-pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih jasa moal kebal deui sia bungkus pandian bungkus salaten mun kafir mah langsung pasek-pasek atawa kitumbak siap geus bungkus pandian bungkus salaten datang ke jero kubur geus kapan amal-amal urang diwujudkeun ku Gusti Allah dihijikeun amal maling, amal korupsi, amal zina, amal mabok, penganiayaan, penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun karek baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya kapanggih jeung amal urang al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun bakal kapan Masya Allah antaklah sesa hirup urang kuari maning digunakan pake ibadah dumadehes kagusya Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala mual kebal deh urang teh contoh bapak urang ma urang gesareuweuh bapak kolot urang gesleuwih heula malah aya anak anu miheulaan urang berarti kan pasti jasa di mana datang ke urang waktu urang ku ari bakti. Ai kitu mah urang geus ngabakti ka Gusti Allah boga harta geus disalurkeun, boga ilmu geus disalurkeun, jaba eta ku urang dipigawe. Sagala rupa urang geus ngabakti ka Gusti Allah tinggal nyanggakeun sadaya-daya Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun. Abdina atau pardos galaksanakeun sabisa abdi salat abdi sakieu bisana haji sakieu bisana ngazakat ngaji jeung sajabana tapi pan Gusti harepan abdi ta berharap ka Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mantep lamun berharap ka Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun nah ieu siksaeun Allah siksaeun Allah hei jelema hei sia urang sok kamalinaan segala mabok segala zina kos moal paeh bae hei cek jana aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah maha gopu soekeun habek sungutna ka dia sia soekeun ku aing ceberewek sia sangeunahna bae sia berharap soteh lamun ibadah ka Gusti Allah Gusti abdi salat abdi puasa abdi zakat abdi haji abdi sok ngaji tah ieu parentah Gusti kan abdi bisa nasakieu tap abdi berharap kana gopur Gusti abdi berharap kana rahmat Gusti sakieu bisana eta mah meujeuhna tapi anu mabok mah anu zina eprak ngomong weh atuh atuh rahmat Gusti mah lain cara urang nya mah weh atuh dihampura-hampura bae cak nya saekeun mah kos kitu gantung mah kos kitu tambah sarua bae jeung poe Sabtu nyana cicing bae diikat di kabada sia sugan bae aing meunang gaji digawe teu atuh henteu tolol teu budak gawe henteu naon teh yang gaji tolol itu Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang sing bisa dumadeus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang doa ka Gusti, mudah-mudahan urang kabehan diampura dosa, dibere daek ibadah, dibere daek dumadeus ka Gusti Allah, bisa ngabersihan batin urang sehingga urang mantep ibadah ka Gusti Allah. Dibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah.